Konsultasi Syariah. Benarkah Hawa diciptakan dari Adam? Pertanyaan. Benarkah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Lalu bagaimana prosesnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah berfirman di awal surat An-Nisa, yang artinya, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ketika menafsirkan ayat ini, At-Tabari mengatakan, Allah menciptakan kalian, wahai manusia, dari satu jiwa, yaitu Adam. Kemudian Allah jadikan darinya, maksudnya kemudian Allah jadikan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Dan itu terjadi dengan Allah ciptakan Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam. Tafsir At-Tabari. Dalam hadis juga ditegaskan hal ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersikaplah yang baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kalian luruskan dengan keras, akan patah. Sebaliknya, jika kalian biarkan, akan selalu bengkok. Karena itu, bersikaplah yang baik kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana proses terjadinya? Kami tidak mendapatkan keterangan yang detail tentang itu, sehingga kita hanya bisa mengembalikannya kepada dalil yang ada. Lebih dari itu, kita kembalikan kepada ilmu Allah, hanya Allah yang tahu. Kemudian di sana ada keterangan tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beliau simpulkan dari beberapa riwayat lain. Dalam penjelasannya terhadap hadis ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, sabda beliau, Hawa diciptakan dari tulang rusuk. Ada yang mengatakan, di sini terdapat isyarat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ada yang mengatakan, dari tulang rusuk yang pendek. Diriwayatkan oleh Ishaq dan ada tambahan tulang rusuk sebelah kiri. Itu terjadi sebelum masuk surga, kemudian tulang rusuk itu diganti daging. Dan maknanya Hawa diciptakan, artinya dikeluarkan. Sebagaimana tunas kurma yang keluar dari biji. Fathul Bari. Dan penting untuk kita tekankan, kewajiban kita adalah mengimani berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Meskipun bisa jadi berita itu tidak rinci. Dan ini yang menjadi kepentingan kita. Sementara mengenai proses atau detail yang terjadi, kita serahkan kepada Allah Ta'ala yang Maha Tahu. Demikian, Allahu A'lam.